السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا مولانا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Banyak soalan. Minggu lepas tu saya tercecer. Minggu lepas, bulan lepas tau, ada dua kertas belum dijawab. InsyaAllah lah kita akan jawab selepas kuliah kita. Lewat sikit malam ni tak? Tolok pukul 6.40 tadi. Lenguh semalam tak habis lagi. Pulau Surang macam nak patah belakang macam. Dibalik kena bawa kereta. Kereta umur 19 tahun dah. Gerang kau tengok ustaz-ustaz lain. Bira lah apa lah. Tak sapa seru ni. 19 tahun kalau beruk naiknya mampu kerang. Tapi besi tak nak lagi. Tak apalah. Jadi lewat sama. Kalau nak derah, kena buka cawangan sini siari. Sengang. Ya, boleh. Nak? Kalau buka cawangan sini, pasal cedok. Muka surat berapa? Ya? 44. Allah. Ada jang dia ni. Tak lain kalau kita lenggok sekali je tukar tu. Belakang kau. Surah lain kalau kita paling belakang sekali je. Minggu depan itu ahlu dia ni. Ni nak masuk 2 tahun. Nak buat cerita. Maknanya syarat tu bukan bukan nak paling sangat, nak buah-buah jam setiap dia ni, wey. Maknanya gitu. Jadi kena suara tu lah. Tambah suara dah setahun setengah. Jangan marah. Baiklah al-mu'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid-daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang hadis ke-14 itu. Di manakah punca kebinasaan seseorang? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yati 'alan nasi zamanun la yaslamu li dinin dinuhu illa man haraba bi dinihi min shahikin ila shahiqa wa min hujrin ila hujr fa in kana dhalika kadhalik lam tuna lil ma'ishati illa bi sakhatillah fa idza kana dhalika kadhalik kana halaku ar-rajuli 'ala yaday zawjati wa waladi fa illam yakun lahu zawjah wala waladun kana halakuhu 'ala yaday abawai fa illam yakun lahu abawan kana halakuhu 'ala yaday qarabati aw al-jiran qalu kayfa dhalika ya rasulullah qala يعيرونه بضيق المعيشة ما عند ذلك يورد نفسه الموارد التي يهلك فيها نفسه رواه البيهقي. Kita tengok artinya. daripada Abi Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW bersabda, selagi akan datang suatu masa di mana orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya, na'udzubillah, kecuali bila ia lari membawanya dari suatu puncak bukit ke puncak bukit yang lain, dan dari suatu lubang kepada lubang yang lain. Maka apabila zaman itu telah terjadi, segala pencarian pendapatan kehidupan tidak dapat dicapai kecuali dengan perkara yang membabitkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila ini telah terjadi, kebinasaan seseorang adalah berpunca daripada menepati kehendak isterinya dan anak-anaknya. Kalau ia tidak mempunyai isteri dan anak, maka kebinasaannya adalah berpunca daripada menepati kehendak kedua orang tuanya. Dan jikalau orang tuanya sudah tiada lagi, maka kebinasaannya adalah berpunca dari menepati kehendak kaum kerabatnya, adik beradiknya sendiri, atau dari menepati kehendak jirannya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud perkataan engkau itu, kebinasaan seorang dari kerana isterinya atau anaknya atau orang tuanya atau keluarganya dan jirannya? Nabi SAW menjawab, mereka akan mencelanya dan mengaibkan seorang dengan kesempitan kehidupannya. Maka dari kerana itu ia terpaksa melayan kehendak mereka dengan menceburkan dirinya di jurang-jurang kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis yang agak panjang terjemahannya, kita dengar tadi, tapi pengarang meletakkan keterangannya tiga baris saja, pendek saja. Dia kata, benar sekali sabda Rasulullah SAW ini. Ramai orang yang mengetahui perkara yang diharamkan dalam agama, tetapi terpaksa juga mereka menceburkan diri ke dalam lumpur kemaksiatan untuk melayan kehendak isteri, anak, orang tua, keluarga ataupun jiran mereka itu. Yakah dia keterangan ini? Hadis yang panjang dengan keterangan yang ringkas. Hadis daripada Abu Hurairah ini cerita, yang katanya Rasulullah SAW bercerita, memberitahu dengan perkara yang akan berlaku di akhir zaman. Di antaranya yang akan berlaku akhir zaman ini akan berlaku di mana orang yang beriman dia tidak selamat imannya daripada kebinasaan, melainkan dibawa lari imam. Bawa lari daripada rosak, daripada binasa, supaya imannya terselamat. Jadi iman ini adalah satu harta yang sangat bernilai dan memang paling bernilai bagi kita. Maka seyogianya kita jaga betul-betul iman, kita kawal betul-betul, kerana ramai orang yang nak lopok, nak curi. Kalau Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda lari ke dalam gua, tidak ada sebab yang lain, bukan kerana nak takut hilang harta, takut hilang iman, lari ke dalam gua. Nak selamat imam, takut sesat, tak mau ikut pemerintah yang sesat, lari ke dalam gua nak selamatkan imam. Kerana kalau tunggu, takut terlibat sama, kalau tunggu, takut bolok sama isi barang. Maka larilah ke dalam gua. Nampak? 7 orang pemuda. Kita tengok zaman ni, bukan kata ulama-ulama tak jaga imamnya, sanggup diperalatkan, dipergunakan, diperbodohkan kerana harta benda semata-mata. Maka hina ulama lebih hina daripada anjing Ashabul Kahfi. Anjing Ashabul Kahfi masuk dalam gua, nampak, nak lari juga daripada pemerintah yang sesat. Ulama-ulama zaman mutaakhirin ini sanggup diperhambakan oleh mereka-mereka yang sesat, yang jauh daripada panduan agama Islam, semata-mata kerana kehidupan dunia. Maka anjing lebih mulia daripada ulama. Sini tepat. Nah, batu dalam Quran kata, anjing yang mulia anjing kakipak, iaitu anjing Ashabul Kahfi, anjing kakipak. Anjing yang hina anjing kaki dua, iaitu ulama-ulama, ustaz, tok guru, kiai, muallim, tok imam yang tahu hukum, mereka menyembunyikan hukum atau menjual ayat-ayat Allah. Dua tempat tuan sebut, Satunya dalam surah Al-Kahfi. Menceritakan kisah anjing Ashabul Kahfi, orang pemuda. Anjing betul. Anjing betul. Ia itu meletakkan dua kakinya menghadap keluar pintu gua. 8 dengan 7 orang pemuda bilang anjing jadi 8. Anjing yang sangat mulia. Menunggu-nunggu kalau datang orang-orang jahat, dia pun kabur kepada 7 orang pemuda. Kerana 7 orang pemuda ni orang yang beriman kepada Allah, lari ke dalam gua nak selamatkan iman. Tetapi di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala cerita juga tentang seekor lagi anjing. Tapi anjing yang sangat hina, iaitu ulama. Firman Allah Ta'ala, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Maka bandingan ulama-ulama yang menjual ilmu mereka itu, menjual akhirat mereka itu, mengambil upah untuk memperdayakan akan masyarakat, rakyat, sehingga rakyat tak kenal halal haram, mereka sanggup digunakan oleh orang-orang yang zalim dan sebagainya. Tuhan kata bandingan ni seperti anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Kalau kamu cara ke dia, dia jelek juga anjing. Kalau mudak layang pun jelek juga. Mana kira nak cari makan sama ulama-ulama ini. Dua cerita yang berlainan, satu anjing kaki empat, kisah Ashabul Kahfi. Nah, wa kalbuhum, anjing mereka itu Ashabul Kahfi, letak tangan basitun zira'ai, meletakkan dua tangan menghadap ke pintu gua. Itu anjing mulia. Ini anjing ini, anjing kaki dua. Dalam Quran sebut famasaluhu kamasalil qalbi. Bukan qalbi, qalbi hati, qalbi makna anjing. Bandingan ulama-ulama yang jahat ini seperti anjing. Hanya anjing kaki dua inilah masuk dalam api neraka. Anjing kaki empat tak masuk neraka. Lari membawa iman. Akhir zaman kita kena jaga molek iman, kerana ramah benda, ramah musuh yang nak ragu kok luar kok dalam, nak ambil iman kita. Orang yang nak mati pun iblis nak lagi iman. Dan juga dalam hadis ini menerangkan pada akhir zaman, seseorang itu oleh kerana anak bini, oleh kerana kaum keluarga, ibu bapa, anak cucu, sahabat andai, kaum kerabat, sanggup mengerjakan yang haram untuk memuaskan nafsu ataupun untuk memenuhkan keperluan kehidupan. Kerana nak makan, kerana nak senang, kerana nak buat rumah, kerana nak dapat kenderaan, sanggup buat yang haram, makan haram, usaha yang haram. Sedangkan mengambil yang haram ini adalah saudara syaitan, dan itulah jalan syaitan. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai sekalian manusia, hendaklah kamu makan, kamu ambil, kamu kerja di atas muka bumi ini yang halal, yang baik. Kemudian Tuhan kata, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut jalan syaitan. Kata ulama tafsir, maknanya buat perkara yang haram, makan haram, usaha yang haram adalah jalan syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan ini bagi kamu adalah musuh yang nyata, yang terang, bukan sembunyi lagi. Maka dia antara seruang syaitan mengajak manusia makan yang haram. Sedangkan Allah Ta'ala menyuruh kita makan yang halal. Kulu mimma fil ardi halala. Makan apa yang ada di bumi halal. Hal keadaannya yang halal, tayyibah, yang baik. Makna makan haram ialah ikut jejak langkah syaitan. Sebab tu kita kena berwaspada dalam mencari kehidupan. Kita duduk di dalam dunia, kita perlukan kepada wang ringgit. Terutama pada zaman mutakhir ini, memang kita nak piti. Kita nak piti kerana nak buat belanja. Bukan piti tu kita nak celup tepung nak goreng. Tak, daripada piti, daripada duit tu kita boleh beli barang keperluan. Tak, untuk kehidupan kita, bujang cara bujang. Tak, miskin cara miskin, kaya cara kaya, rumah tangga cara rumah, semua berhajat kepada wang. Tetapi janganlah sampai kita nak dapatkan wang itu, kita langgar hudud Allah, iaitu sempadan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Taala di dalam Al-Quran, di dalam sunnah. Dalam Quran, dalam sunnah banyak mewartakan perkara-perkara yang haram, yang kita tak boleh ikut jalan seperti itu, walaupun dengan tujuan untuk mencari nafkah, beri makan kepada anak bini. Ramai orang yang terpedaya dengan sebab nak cari nafkah pada anak bini, haram pun tak juga. Hak tipu, hak resuah dan seumpama, tak cakap nak bilang. Kerana nak mensenangkan anak-anak, kiralah gaji RM5,000 sebulan. Wakil rakyat RM5,000 sebulan, boleh buat rumah RM400,000 baru 3 tahun kerja. Nak 3 kali hidup kita boleh buat RM400,000. Nak dah RM5,000 belanja gitu gini, habis RM3,000-4,000 sebulan. Nak tinggal RM1,000, nak tahu RM1,000 sebulan, 3 tahun boleh buat RM400,000. Tak boleh. Nah, akhirat nanti kena tanya ambil duan ni. Nak hak kaya boleh bantuan untuk orang miskin, cikgu boleh welfare lah. Ilaha illallah. Cikgu bengong. Nah, cikgu boleh welfare. Nah, masa bagi bantuan, Bukit Besar, di Pasir Panjang, beberapa daripada yang datang dapat duit bantuan, memakai kereta masjid. Kereta masjid. Nampak? Nampak kan ada hati kudih. Nah, patut kita ingat ke dia datang, dia yang tukang bagi? Tak, dia tukang terima. Bapak-bapak kereta tukang terima, dapat duit bantuan hari raya dan sebagainya. Orang miskin terlengok-lengok. Tak, di wakaf pelang, moci-moci hak pergi dengar surat merayu. Merintih, tak boleh uang insan, tak boleh uang bantuan. Pasal apa? Pasal ni kepulang pergi dengar. Kita kata siapa tukang potong? Seorang perempuan dia yang tukang potong nama. Dia tengok keadaan, kembar gantung. Nampak? Anak orang aku ni? Tak? Ini benda yang berlaku pada akhir zaman. Tak apalah, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa jua, pasti akan bertemu dengan Allah. Di antara soalan Allah di padang mahsyar nanti, min aynin malihi an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Harta yang kita dapat di dalam dunia ini ambil daripada mana? Kita kena jawab. Ma, boleh kuah cikgu, sedap sangat. Ma, 1.8 juta ni bahan, 3 juta ni bahan, bang, sebang gitu. Nah, dah awal hari di Australia tu tak ingat 18 kilo pitih kertas. 18 kilo ni. Nampak? Bebas molek-molek ada. Nah. Datuk, seorang datuk dipenjara sehari kerana menggelapkan 1.8 juta. Seorang penganggur di jail 3 bulan kerana mencuri Nescafe bernilai RM18. 3 bulan RM18. 1.8 juta je sehari. Hukum kepala bapak mu. Tapi nak nak waguan ni. Nak. Nak waguan ni. Zalim melakukan kezaliman. Inna a'tadna lizalimina nara ahata bihim suradikuha. Susah. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang yang melakukan kezaliman di muka bumi api di atas, bawah, kiri, kanan, depan dan belakang. Kalau kita nak masak buah hulu, atas dan bawah dia api. Ha, hari ni mari dengan buah hulu. Nak buat gua ni? Buah hulu, buah hulu lah. Nak? Lupa tak ada. Hari ni ada buah hulu je. Nah, tapi dimasakkan orang yang melakukan kezaliman, apinya, nampak? Atas, bawah, kiri, kanan, depan dan belakang. Oh, tengok. Jadi ayam tiga rasa. Anak masuk cleaning ni panggil. Ha. Jangan main melakukan kezaliman. Allahu Rabbi. Jadi dia kata di sini, akhir zaman kita ni setengah daripada manusia dah era dah haram-haram kerana nak mensenangkan isteri, kerana anak, kerana ibu bapa, kerana kaum kerabat, kerana jiran dan sebagainya, kerana manusia, mereka sanggup buat yang haram ataupun mereka akan menempuh kesusahan dengan sebab beberapa golongan. Ini memang benar. Batu dalam ayat Allah Taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu, anak isteri kamu adalah fitnah. Kalau kamu tidak kena pada gayanya. Nampak? Menjadi fitnah. Di antara fitnahnya, mereka ini harta benda anak bini akan melalaikan kita daripada akhirat. Di antara kemusnahannya, dengan sebab mereka ini kita langgar perkara haram, nak cari harta, nak wis senang, mereka nak wis makan, nak duduk dalam selesa, buat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya isteri. Ada ramai orang yang bernama suami masuk neraka dengan sebab isteri. Matulah mari mengajilah. Bawa lah bini kata. Jangan tinggal lok di rumah. Ha? Ya, dia kata tak apalah. Ha, kita duduk di rumah, jaga rumah. Nawak dia nak tengok drama. Ha? Ha, tak percaya gias kau tengok masa ni. Tak, memang dia duduk tengok drama. Dia kata nak tunggu rumah gitu gini anak. Cek dia helos. Jangan, jangan percaya. Tak. Ha. Buat mari kata. Nah, biarnya selok dia nak. Tak ada apa-apa. Nah. Tok tua dak wi mari. Erek dia tok tua. Ha. Tak ada masa dah kita ni nak dengar hukum hakam. Tak ada masa dah. Nah. Di antaranya isteri. Ramai suami-suami masuk neraka dengan sebab isteri. Nauzubillah. Ikut kenoh dia, dak pandai nak layang dia, ikut aturan dia, ikut perintah dia semata-mata. Tidak ada sempadang, tidak ada, ha? Tak berani nak napi langsung turut belaka. Memang punah jahanam seorang yang bernama suami. Nampak? Dalam suatu hadis, Nabi memberi ingat kita tentang kaum wanita, tentang perempuan. Hadis tak silap riwayat Imam Muslim. Wastausu bin Nisa. Hendaklah kamu berpesan dengan kaum wanita, dengan isteri-isteri, dengan orang perempuan. Pasal apa? Kena jaga molek perempuan ni. Fa innal mar'ata khuliqat min dil'in. Kerana kaum perempuan dicipta daripada tulang rusuk yang bengkok. Perempuan ni asal daripada tulang rusuk yang bengkok. Semasa Nabi Adam tidur di dalam syurga, dicabut satu tulang rusuk yang paling bengkok. Kemudian disalutkan dengan daging, dengan orak dan lendir, ditiupkan roh menjadi satu lembaga perempuan yang pertama dalam sejarah, namanya Hawa bin Tadok bin Tadok binti. Nah, asal daripada tulang yang bengkok. Maka Nabi kata, wa in zahabta tuqimuhu kasarta. Kalau kamu tebeng nak betul patuhnya. Kalau kamu tebeng nak betul. Mana tulang ni kalau kita nak wik betul, kita nak wik jadi straight, memang patuh. Wa in taraktahu lam tazal a'waj. Dan kalau kamu tidak, kamu biarkan saja, dia semakin bengkok. Faham tu? Maknanya isteri kita ni, dia memang jenis belok. Betul tidak sekali-kali. Pasal kejadiannya, kejadian awal, belok tu. Lepas tu, dia banyak panah. Banyak panah tak? Rupang. Dia banyak panah, rupang. Tak berani nak jawab. Ke rupang dia mari. Tak berani apa tak berani gitu semua. Katalah, banyak panah ada. Takutlah, takut. Takut dah. Nah, marah. Kemudian Nabi jepih pula sekali lagi, wastausu bin nisa khaira. Pesang molek-molek kepada kaum perempuan, pada isteri-isteri kamu akan kebaikan. Bak jaga molek gitu. Kalau kita lawang patah, kalau kita biar pohon reyok. Begitulah kaum perempuan. Eh, sungguh. Kita kaji-kaji tengok sifat dia gitu. Nah. Jadi lawang. Dok, maknanya segala kehendak dia, jangan kita bakang. Kalau bakang patah huyang. Tapi jangan kita turut belaka. Kalau turut belaka, susah kita. Tunggu. Kalau dia nak beli satu-satu barang, kita tengok keadaan. Bukan jangan dia kata beli-beli selalu. Atau dia kata beli, tak ada satu pun kita turut. Tak boleh. Nah, Ha, mana beli acak jok acak. Nah, dia lagu tu betul sungguh. Kalau ikutnya punah kita. Kalau kita beli belaka, botok pada kita. Nah, memang botok. Nah. Ha. Bini dia pun tulis nak beli benda ni. Tulis di kertas kita pun baca banyak. Nah, bilang-bilang banyak, bilang garu pada garu. Kali garu 18 orang dulu. Nah. Dah 15 kali tulis licin. Botok licin dulu. Ha, tu orang puan. Mana kalau dia tulis senara, jangan beli belaka. Potong tak, potong. Mana pula ni edit. Ha, dari ikut belaka, geng aku, ikut kemung. Bang, ha, jangan turut belaka. Nak? Ha, gitu. Sebab dia nak beli belaka. Kalau kita ikut dia, bang, gerak kita. Nak? Dari itu bukan fitih banyak, 350 bulan. Dia kata. Ha, ha, ha. Kalau buat rakyat boleh tahan. Nak? Jangan kita tak beli belaka. Dah beli belaka jadi gua ni. Tengok bini kita kalau kita tak beli jadi gua ni muka dia. Jadi comel ke jadi keluh. Eh? Takut juga nak jawab. Eh? Tengok muka dia kalau kita kata beli ni kita tak beli. Dia kata beli selipar kita tak beli. Kata beli loket tak beli. Tengok muka dia. Comel je pun pisang. Dah nunggu. Berseribu kali. Kalau puan kau. Mawak tak ada kat sini. Kalau kita beli barang kandak ni, tengok muka dia, oh, mau kini setengah, coklat langak macam tu. Yang kita kata ni, pasal dia tak ada, bapak ada. Eh, ada datang. Tak nampak. Tak ilah. Kalau kita tengok, tak ada. Ingat ke tak ada, mari. Eh. Minta maaf ha. Wah, gua ni salah. Kenapa ada datang? Allahu Rabbi. Ah, itu ke puan, jangan turut belaka, jangan lawan belaka. Dia kena ajak kita ikut cek. Kalau ikut ke dia, jalan. Mak dia memang berhijab jalan. Dia memang jenis berhijab jalan. Berhijab beli. Tak, takut sini bapak tak berhijab beli. Dekat tangan, muka tak malu. Ada berhijab beli, tak mau. Berhijab jalan. Nah, kalau dengar ada orang mati, oh, tengok lah orang mati. Orang mandi banyak, tak nak hafal dulu. Berhijab kau tengok orang mati. Nah, berhijab jalan. Yang hegar ni pakai haji lawa. Orang mati mana nampak je lawa. Nah, nak tengok orang hidup. Sama-sama dia belang-belang duduk kikik. Buat kikik apa benda ni. Kapu baru apa semua kilirang. Tak, kikirang. Haa, tu tengok baju aku, tengok baju mu. Haa, puan. Ni bahagian jalan. Jangan kita lawang belaka, kita beli etek. Mana kena ada etek perhiasan walaupun tak banyak. Tak. Haa, dia gitu. Dia jenis orang puan ni, dia macam budak cek lah. Ha, macam budak kecil. Tengok budak kecil ha, kalau kita pergi supermarket. Ayah pergi supermarket. Eh? Senyap ada supermarket tau. Ha, pergi supermarket cik dah anak kita umur 5 tahun. 4 tahun. Kita lalu ke Stepak. Ha, ini dah tak faham jalan boleh. Kita lalu ke maknanya sabung-sabung dia jalan boleh. Anak kita 4 tahun. Kita lalu ke mainan jadi kekong. Jadi gulung. Ha. Dah kata ayo Power Ranger peguin ada belakang. Ninja tepu. Tak berang. Petul bomba. Ha tak? Dia kekir dia lah supik. Ha. Dia jadi kerah budak. Dia jadi kerah. Tak? Dia jadi tak boleh nak jalan pun semua. Ha. Kalau ayah bodoh dia tebak tu pulak anak aku. Buat kita unding sekarang. Buat ni jadi belok belakang. Yo nak mainan bodoh. Ha. Ah, ayah dah reti. Kalau ayah reti, tengok dah mainan juga. Ah, tak apa. Dia memang jadi kita. Kau puang kita. Ya, ini dia jalan dengan bini kita. Kita lalu ke depan kedai seru. Ada benda ni. Melek jalan. Ngongok jalan. Lalu ke depan kedai beras. Oleh-oleh ada. Dia lalu ke depan kedai mah. Dia buat cabut lepas. Dia buat. Oh, ada orang puang. Allah. Kita nak buat dabur kot lipas ke lumpur. Bukan nak buat lipas ni. Nak nak kedai ni. Bergelik ni. Tengok lah dulu. Nah, ni kita ni kena faham kau puan. Neh? Lepas tu nak bawa pergi bandar boleh, jangan lalu kuk. Sedamah. Neh? Biar icot aku lalu kuk belakang. Neh? Nah, orang-orang puan. Dengan sebab isteri mendedahkan aurat ramah suami yang masuk neraka. Jangan main. Isteri mendedahkan aurat. Isteri tak pakai tudung. Isteri tekak jelek. Lengang pendek banyak. Allahu Rabbi. Neh? Isteri belah nampak abu beti di jabat apa semua. Bini kita, kita tanggung dosanya di hadapan Allah nanti. Sebab tu puan tempat duduk dia dalam rumah. Al-mar'atu awratun fahbisuhunna fi buyutihinna. Sama-sama dah baca. Kata Rasulullah SAW, perempuan itu sebenarnya satu aurat. Apa makna aurat? Ma yajibu satruhu. Benda yang wajib kita susuk. Benda yang wajib kita sembunyi. Benda yang wajib ditutup-tutup. Fahbisuhunna fi buyutihinna. Maka kalau boleh, simpanlah, tahanlah mereka itu di dalam rumah-rumah mereka. Ada kerja mutawak sangat, baru keluar. Ha, benda-benda hak wajib tu lain lah. Dah? Ha. Dia aurat dah. Dia rasa kapung bini kita. Dah, dah tutup kepala. Rasa riti pergi. Kemar ratung beli kuih kemar ratung. Orang mari jual kuih petang, tengok Allah kemar ratung. Hadiah Haji Segebang dengan buku. Ha, pasal kemar ratung. Ha, dengan main aurat. Aurat ni dia boleh merosakkan pandangan. Kerana daripada mata turun ke hati, hati orang muda-muda terlebih lagi. Kalau tengok aurat perempuan, dosa kata orang muda, orang tua pun dia mari. Ha, naik tagang. Ha, bila naik tagang, cabut nyacam. Jadi begitu. Dan cabut nyacam, abinya tepuh habis. Pagau-pagau rumah orang. Jangan. Ayah haji dah umur 70. Naik bas Terengganu. Nak? Ha. Nak balik Pulau Seram. Nak balik apa? Nak balik Pulau Tengger. Nak? Ha. Lepas tu ada puang seorang main duduk sebelah atas kursi. Dalam bas. Pakai separuh ni nampak lapuk. Bang, tali alus sini. Nak? Duduk sebelah ayah haji. Ayah haji takkan nak tengok. Nak? Ha. Padu kita ayah. Ha, dah sekali keteng dung, sekali keteng dung, nampak ayah haji pun keling. Dak turun pula sengga, turun pula serang. Jalan kaki tengah malam balik. Senang betul. Eh, jangan main ke puan. Punuh jalan. Ayang dak patut itik sudu. Ha. Nah, jangan main tak apa dah ustaz. Hamba 50 dah. Monopos dah. Menepuh dah hamba. Ha. Ha, tak apa dah. Dak tutup aurat. Dia kata budak-budak muda pun tak ambuh dah. Ay, budak-budak dia tak ambuh. Jumpa dengan Tok Imam. Pah dalam raga mutuh. Mana? Ha, jangan main. Dia, ha? Kalau ada, selagi ada ingin orang laki-laki, selagi tu dia kena tutup. Nah, ha, sekarang ini pendedahan aurat berleluasa. Dan kita heran orang yang jemaah, orang dengar orang korab kita masih lagi membiarkan isteri mendedahkan aurat. Isteri makan dengan pendek aja lagi. Isteri pakai tudung belakang dah, tetapi baju dia nampak tubuh pula. Nampak betul tubuh dah boleh rupuan. Lepas dia kena gelbek. Seluar boleh pakai rupuan, tapi biar besar kain. Bulatan kaki seluar tu boleh 15 meter. Ha, dia begitu. Ni banyak kita tengok, dia pakai tudung comel. Suami dia orang surat. Orang masjid pakai tudung, tapi dia pakai seluar petak. Nampak betul punggung, nampak betul peha. Satu hari Nabi SAW, dia lihat isteri Usamah bin Zaid pakai baju labuh dah, tetapi masih nampak bentuk tubuh. Bentuk tubuh tu nampak. Nah, kerana selar je dia pakai. Maka Nabi SAW panggil Usamah bin Zaid. Dia kata, ya Usamah, murha fal raja'an tahtaha rilalah. Mu panggil bini mu ni, mu suruh dia pakai pakaian selapis lagi sebelah dalam. Fa inni akhafu an tasifa hajma izamihi au kama qala. Kerana aku bimbang pakaian lagu ni akan menampakkan bentuk tubuhnya yang di dalam. Ha, Nabi kata aku takut. Akhafu mana aku takut. Aku takut wahai Usamah, pakai lagu ni nampak betul tubuh walaupun tutup habis dah. Maka kata ulama yang mentafsirkan hadis, hajma izamiha, maksudnya nampakkan jisim, nampakkan bentuk tubuhnya. Nah, tak boleh nampak bentuk tubuh, tak boleh. Nah, kita ni biarlah ada peningkatan di dalam beramal dengan amalan-amalan Islam. Kita dengar 2-3-4 tahun dah dengar, nak bini kita biarlah kau labuh jibat, biar kau longgar baju, jangan macam tu le. Tak, macam tu le. 3 tahun dah bini dengar pakai selendang cek tu macam peturi nampak. Biar kau labuh, kau labuh, kau labuh, kau labuh. Orang puan labuh dipuji syarak, orang lelaki labuh makruh, labuh pada buku lali. Orang puan labuh siapa jadi ayam, dipuji syarak. Biar siapa lagu tu. Sehingga dalam sunnah kata sedekah lebih labuh daripada tubi. Sebab dia kan ya, al-mar'atu aurah, perempuan dia aurah, dia boleh merosokkan pandangan laki-laki. Nah, jangan main sunnah. Kita tengok beti tu imam tak geram ni. Faham? Tengok beti bini tu imam balik awal. Faham tak? Tak percaya tak je tu imam pakai je kepaya nyonya. Ada orang lelaki ni leh you tengok. Faham tak? Tak ada. Tapi kalau bini tu imam pakai je kepaya, nampak pinggang cekek, nampak punggung pulak kembang, rosak selalu. Tak boleh. Aurat dia orang puan dia sama dengan aurat lelaki. Aurat perempuan dia ada bateri. Dia tebik power, syah tebik. Tak sungguh. Kita tengok tu berasa lain. Ayayayayay, jadi gitu. Nak? Orang lain tak berasa susah kan? Tak tak? Mandu kan? Dia kena ada rasa dia orang laki-laki, orang jatah memang dia berasa dia tengok. Nak? Bak laki tak apa, tak lapak peti. Tak apa. Cik suruh terbilang pakai kain skirt. Ada ha? Tak tak? Tak ada orang rebah motor sikah tengok tak dia. Nah, orang puan tak boleh. Sebab Tuhan buat dia jenis lain. Jenis serba-serbi dia mengancam. Nah. Lagi pula di antara sebab isteri ini jadi rosak seseorang, taat kepada isteri. Rosak seorang. Rosak taat kepada isteri. Dalam Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki dia menguasai ke atas perempuan. Bukan qaimu na ala nisa. Nah. Yang mengatasi, tapi qawamun. Maknanya yang mengatasi dan menguasai atas kaum perempuan. Maka janganlah kaum perempuan menjadi ketum dalam rumah, jangan. Nah, jangan dia jadi big boss. Jangan dia jadi pemimpin di dalam rumah, tak boleh sama sekali. Allahu Rabbi. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah bersabda, halakatir rijal hina ata'atin nisa. Telah binasalah laki-laki ketika mereka mentaati akan kaum perempuan. Nah, binasa laki-laki. Tak hari siapa-siapa pun jadi binasa. Takut ke bini, takut benda dia orang puang. Serba-serbi lembek. Tak bangun lambat, duduk lambat. Tak, makan ni dia kuat. Tak, lambat belaka dah yang kita takut tu apa. Dan kita ni adalah suami. Suami ni dia tanggung dosa isteri. Isteri tak tanggung dosa suami. Dan kita menjadi kepala. Orang yang menanggung semua sekali, duduk bawah dia belaka, ialah kepala. Nah, dan kita tanggung gaji dia bulan-bulan, nafkah dia. Dan siapa ketua? Kalaulah seseorang bekerja dengan kita, kita bayar gaji dia, tapi dia yang merecah kita, lek kamu. Nah, manager takut ke office boy. Tak kena tabah. Nampak? Gila punya manager. Nah, kita yang bayar gaji, kita yang siap rumah dia, segala keperluan kita belaka, tiba-tiba kita kena ikut dia. Nah, tak betul. Dia kata jangan pergi, jangan pergi. Tidak pergi lah. Kadang-kadang dia tak pandang balik rumah mak tak boleh. Nak balik rumah ayah tak boleh. Bini marah. Tidak pergi. Nah, abang kalau pergi, tak balik dah sini. Lagi ya. Ingat memari hari itu rumah aku selas pinggang. Hai bakit tu laki basah. Nampak? Ada yang bakit lagu tu. Banyak nikah nak kalau kata. Nah, yang bakit pula basah. Ada yang bakit ke suami dia begitu. Wak lebih kurang. Nah, yang bakit. Kalau keluar daripada rumah ni, pergi rumah mak, rumah ayah, jangan masuk lagi rumah ni. 10 akan mari kalau mu seorang sembuh. Dia kata ke lelaki, tu lelaki ni kukukukukukukuk masuk mula. Nampak? Mata ayam kena ketik tu ngah. Suka-suka. Mung lah. Takut ke tunggu-tunggu mati ke bini bapa. Nah. Jangan takut. Kita ni pelindung dia. Dia bukan pelindung kita. Siapa nak kunci kereta kena minta dengan bini. Yang punya kereta kalian. Barang tak mau dia. Tobik air cing 3 titik. Sayang lah dia kata bukan takut. Sayang. Ada dia jawab sama. Kerja gagah dah ni pakai kaboro ni. Oh, tak pahit lah, ni pahit. Oh lah ngamai kerja. Besi-besi, besar-besar, balok, beli pikuk. Haa. Takut bini. Terburu gayung takut. Ada terburu gayung. Takut bini. Allah, kalau dia masuklah kapur kan. Kalau ada buka basah gayung tutup. Roi ke dia. Backhand dia. Nah. Misal macam mikrofon. Allah. Bini kuih je. Berapa lah tak mau. Berapa lah. Minta diri. Nak tahu mah tu baru kuih. Tak tahu mah nak cakap kau tahu. Nah Allah. Apa lah baca diri tu semua. Kita sayang lain. Nah. Sayang ke isteri ni jangan siapa doa-doa lalu. Nah. Siapa jadi kita maaf dia, dia jadi gaji pula tak boleh. Sayang dia lain. Sayang ni kita beri hadiah. Tu sayang. Bukan sayang kita maaf ke dia. Sayang ni isteri beri hadiah. Nah. Beri hadiah tu sayang. Nah, setiap minggu beli hadiah ke dia. Seminggu sorak latar boleh eh. Seminggu sorak. Dah sungguh. Kena gosok tiada kurang. Nah, dah sungguh memang dia tak mungkin. Memang dia sayang kita. Sebab apa dia sayang kita? Dia kerana harta kita. Sungguh, kita tengok muka dia masa 18 bulan. Nah, macam ikan pelawang. Tengok masa kita boleh gaji. Oh, mewek senyum. Macam dalam kuduk tabeng. Suka. Tak ada semua lagi habis tau. Jangan marah ke apa. Bukan apa sini. Apa yang belah dengung. Belah-belah perang. Bukan sini. Baik. Jaga deh masalah-masalah seperti itu. Deh, jangan siapa kita taat. Jangan siapa kita jadi terbalik hati. Jangan siapa kita sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Kalau kita tidak ada rasa cemburu, kita tak ada apa-apa, bini kita keluar mendedahkan aurat di khalayak ramai, kita ni hati mapuh, hati terbalik. Nampak? Jangan. Dia panggil tadak hati dah. Hati mampu. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia kata ala tastahyuna tatrukuna nisa'akum bainar rijal yang zuruna ilaiha wa yang zuruna ilaihinna wa yang zurna ilaihim. Adakah kamu tidak malu semua kamu? Kamu membiarkan isteri-isteri kamu di khalayak ramai para lelaki. Bini kita di pak orang lelaki. Bini kita di pasar di situ di sini habis orang pakak tengok. Orang-orang laki-laki tengok bini kita, bini kita tengok kepada orang lelaki. Dah enggak nenek. Yang zuruna ilaihinna wa yang dhubna ilaihim. Laki-laki tengah jalan tengok bini kita atas bawah aurat didedahkan pada laki-laki asing di luar rumah. Wa yang dhubna ilaihim. Bini kita pula tengok jasang tengah jalan. Nampis dan Sayyidina Ali kata ala tastahyun, mu tak ada malu. Marah tu mana mu tak ada muka eh? Ala tastahyun, betul tak? Adakah tidak kamu malu? Tatrukuna nisa'akum bainar rijal, kamu tinggalkan, kamu biarkan isteri kamu dalam keadaan mendedahkan aurat di khalayak laki-laki. Bini kita boleh masuk dalam bilik bos jabat. Bini kita jadi tiap usaha dia. Nah. Nah. Kita pergi atas pagi pukul 8. Mak ambil tang pukul 5. 8 jam duduk ngeboh dalam bilik dia. Bini kita nama Leha. Dia kata Leha, masuk sekejap. Masuklah. Kena masuk dalam bilik boh. Masuklah. Tutup itu. Close the door. Nah, cakap orang putih sikit. Tadi makan cikgih. Nah. Bini kita duduk mesyuarat dua orang dengan boh. Islam ke mana? Islam boleh gitu? Bicang dua orang lah bilik. Nak berhenti sayang 1,000 lebih sepulang. Nak? Ala tastahyun, mu ke tak malu. Bini mu yang bayar riyah belanja. Mu yang minta akad nikah. Tapi 8 jam duduk dengan bapak jatang lain. Dengan mu setengah jam tak apa. Balik petang apa semua, nyapu siapa. tanya pun siapa, garik. Garik kita nak pergi surah pula. Dia letih nak buat urusan jabat pula, nak taik gitu gini. Nah, kita balik dan kejap di tengah malam, pukul 10 lebih. Nah, tu pun kita baru nak jamu siok, dia pun jenera. Ala tastahyun, mun tak ada malu ke, tak rasa benda. Tak. Ini sungguh. Menggok kita giatong. Menggok kita giambil. Bini kita mulai-mulai ada dah duduk dalam bilik. Mulai-mulai ada dah siap belakang kita pukul cah dah. Tiga kolek tokak Ali. Baru nak masuk dalam bilik bunyi kring-kring. Bob jabat panggil. Dia kata, apa ada? Apa ada? Suruh mari jabat sana lah pasal orang konfus siapa. Haa, kena pergi lah. Nampak? Ada daripada kelompok siapa atau perak. Bini dia kita kena pergi sebab dia kita usaha syarikat apa semua. Nak? Ha, kita tidur dengan batal golek. Cuah kok nako tokak Ali. Nyau. Selaka punya tokak Ali. Ha. Ini lumrah alam yang berlaku akhir zaman. Tak sungguh. Nak? Ha. Nak sepasa kena pergi. Beribu-ribu gaji sepulang. Ini kerja dengan kilang plywood bini. Okey, sini panggil. Hello, you punya bini ada. Ha? Angkat mari ini kayu, kayu sudah sampai. Bini kita ke sebelah lagi. Nampak? Ha. Pikap kali ambil. Wah, pergi kat somen tu. Tokeh juga bilang. Jadi, sani kayu, kayu sampai. Nah, lepas tu balik ke satu setengah baru Abi bilang. Kita menengung rumah. Nampak? Pek, niti ayu. Nah. Tokeh somen. Dah balik, makan sate dulu tengah jalan. Nah, maka sate lu dengan bini kita pun semua letih, kira kayu. Nah, buku dua batang, sate, bini kita. Lupa, balik ambil bang, tokek bini dia utung. Makan sate tu, ada utung malam tu. Haa, tu kata belik ni, kau tengok orang nikah, nikah. Nah, dia isteri ni jenis, nampak, always already. Mana sentiasa duduk dalam hang bersedia mu. Kita balik ada, balik ada, balik ada, balik ada, tu baru bini. Ni balik tak duk, balik tak duk, balik tak duk. Nampak? Ada-ada tak dah nak buat benda. Ada dalam kereta, dalam bar kita. Kalau lelaki masuk kereta, dia tu bilik robah. Lepas tu lama tak boleh anok. Boleh anok kali. Macam muka tokeh someh anok. Rambut-rambut jengi, mata-mata sipi gitu. Nak? Wah, ni anak aku gini. Tak dia anak aku rambut macam gebuh dawal gini. Ni tengok lah, tokeh someh. Ni, pandangan muka. Tak sungguh ni benda-benda kelakar je. Tetapi inilah yang berlaku hakikat. Tak? Kadang-kadang tu kerana anak-anak dia kata. Dengan sebab nak turut kehendak anak-anak, maka kita jadi lara daripada Allah, lara daripada dunia, lara daripada agama. Dengan sebab nak turut kehendak anak-anak. Anak punya pasal, tak sanggup kita masuk neraka. Anak tak suruh semayang, pak masuk neraka. Mak dah masuk. Mereka mak dan ibu tu enggak. Ayah mati dah. Kita ada di rumah mak dengan ayah. Dah semayang seorang anak. Ayah yang tanggung. Mak dah tanggung. Mak akan tanggung kereta suruh anak semayang apabila suami musafir keluar daripada rumah. Wa'mur ahlaka bisalah, kata Allah dalam Quran. Mungkin suruh akan anakmu mengerjakan sembahyang. Nah. Wa'mur maknanya seorang saja kena ni petak ni fi'il amal atas suami. Wa'mur hendaklah kamu seorang kena kamu seorang wahai suami. Ahlaka bisalah, akan anakmu dan isterimu ahla menjadi anak isteri dah. Bukan aula. Kalau aula anak-anak kamu, tapi wa'mur ahlaka isteri dan anak kamu dengan mengerjakan solat. Fastabir 'alaiha, dan tetap. Jangan kendor-kendor. Jangan buat lebih kurang. Nah. Ini sebab anak-anak. Layang ke anak, layang gitu gini. Kita ramai mana orang yang berdosa di sisi Allah yang dia tidak ajar anak dia dengan hukum-hukum Islam. Allahu Rabbi. Pandai beri matematik. Hal tu, bahasa Inggeris apa semua benda yang harus saja. Hukum ilmu yang harus saja, bukan kata salah, tapi satu benda yang harus saja. Ilmu akademik, ilmu yang wajib, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal kitab Allah, mengenal sunnah Nabi. Ini hak wajib. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada kita beri ke anak-anak kita? Berat anak-anak dah. Berat dah. Adab-adab yang baik. yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu yang kita kena ajar. Perkara-perkara kebaikan yang disebut di dalam kitab-kitab ulama, hal tu kita kena ajar anak-anak kita. Nah, dalam Musnad Abdul Razak ada menyebut dalam satu hadis yang juga masyhur di kalangan para muhaddisin. Hadis ini disebut dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Nah, dia kata sabda Rasulullah SAW tentang anak-anak ni, azimu auladakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum, atau kama qala, ajarlah betul-betul anak dan isteri kamu akan kebaikan-kebaikan. Yani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adibuhum, dan adabkan mereka itu dengan adab-adab yang baik. Nah, tapi ajar anak dia daripada masa kecil. Betul, kadang-kadang besar pun boleh lagi, tapi galaknya nak mudah kerja masa kecil. Masa kecil ni dia lembut lagi. Batu cara kita dengar, al-ilmu fi sirar kan nafsi fil hajar, ilmu pada waktu kecil seperti pahat di atas batu. Kita pahat atas batu, dia lekat lama. Nah, sebab tu aktor daripada kecil biar dia belajar Quran, sekolah-sekolah lah, ilmu agama biar banyak. Kerana ilmu agama akan ditanya di akhirat nanti, dalam kubur nanti. Tak tanya fizik, tak tanya matematik, itu untuk alat, sebagai alat untuk mencari kehidupan dunia. Itu pun kadang-kadang tak pakai sekarang. Nah, kita bila sekolah saja daripada jam 1 sampai jam 6 dah masuk tadika lagi, daripada tekatan 1 habis tekatan 5, tekatan 5 3 kali ambil pulak SPM, belajar pulak situ, tambah marah pulak. Lama mutuh je ni. Nampak? Haa, ramai mana tak pulang, bodoh tak balik. Leh, kau berjaya pula masuk universiti, jadi orang besar, kaya raya. Tak ingat pula ke ibu bapa. Ramai mana hak lagu tu. Nah, dia kata, mana saham kita tak berbaloi sedikit pun dengan anak-anak. Lelah saja pasal salah keruk hari tu. Salah keruk. Dah. Berilah pendidikan agama kepada anak-anak. Tidak mustahil anak yang beri pendidikan agama dia akan melakukan perkara yang tidak baik. Itu tidak mustahil. Tapi waliknya dia menjadi baik. Kita ni silap besar ni. Batu orang putih dia nak anak-anak orang Islam berumur 7 tahun. Maka kita 7 tahun kuatah lah ke. Akhirnya kitab kita sendiri kita pun tak reti. Anak-anak kita lebih lagi tak reti. Hakul waladi alal walid ayu'allimahul kitab, bahawa ayu'allimahul kitab, dia kena ajar anak dia Quran, kitab Quran. Tak pandai ajar, kena atur anak di kat orang yang pandai kitab. Siapa kata? Nabi kata hakul waladi alal walid, hak anak yang dipikul atas walid, atas batang tekuk ayah, ayu'allimahul kitab, bahawa hendaklah dia mengajar anak itu al-kitabah mafulumbi, akan kitab, yaitu kitab Al-Quran. Dia kenal ini ayat mana, ini surah mana, ini asbab nuzul, ini macam mana hukum. Itu anak orang yang Islam. Berapa orang buat? Kita lupa pesanan Nabi. Kita sibuk sambut maulud Nabi. Hak Nabi suruh tak buat, sibuk program maulud Nabi. Sibuk nak berazak maulud Nabi. Sibuk nak selawat Nabi. Sibuk nak mayang apa benda ni. Kau pandang, nak bubur dalam lapuk tangan, nak tiung. Berapa orang anak atau ke ulama? Nah, kita ada 5 orang anak. Bapak tak mesti serma jadi ustaz. Seorang sudah kita tahu ma'at tahfiz biar apa Quran, atau mengaji hadis, atau mengaji kitab, atau mengaji pondok. Kok pandai lah. Pak lagi tak apa lah. Engineer seorang, kontraktor seorang. Nah, apa benda ni, doktor seorang, JKK seorang, tak apa lah. Biar ada seorang nak bagi yang agama. Tak ada, 5-5. Habis. London, England, San Francisco, Kanada, Australia. Gitu lah. Dah boleh bila? Tak, tak boleh bila. Nak ngaji atas kubur kita. Khatam Quran. Balik London. Tak agak cetak. Batu berak tak cuci. Nah, ni kita silap kita. Kena betul semula. Nah, kalau berasa tak silap, biasa ikut. Kalau berasa salah, kita ikut. Nah. Tapi kita sia-siakan anak-anak kita itu satu dosa di sisi Allah Ta'ala. Bukan sia-sia dunia. Memang kita buat sedak sia-sia kita di dunia. Dah akhirat kita dah beri. Kafah bil mar'i isma ayyudayi'a mayyakutu, kata Rasulullah SAW. Cukuplah seseorang itu telah pun membawa dosa, iaitu apabila dia mengsia-siakan anak isterinya. Sia-sia ke mana? Saya beri makan. Tak sia-sia kan? Beri makan mula-mula. Oh, bukan beri makan. Kalau beri makan, cina somel beri makan. Dan saya beri tempat tidur. Tempat tidur, batok mereka beri tempat tidur anak dia. Dan saya beli pakaian. Beli pakaian, cina kerja nikah beli pakaian anak dia. Dan saya kalau sakit anak saya, bini saya buat pergi klinik. Inju pariah buat pergi klinik. Faham? Yu'allimahul kitabah. Ajar agama kepada anak kamu. Kita nak lari dua ni, sudah kerja. Sudah kerja dah. Kita nak lari dua ni. Kita pasti akan kena tanya. Kerana anak-anak kita ini akan tanya. Ngaji fiqh dengan siapa? Ngaji ilmu tauhid dengan siapa? Ngaji ilmu akidah di mana? Ngaji Quran untuk guru mana? Di akhirat se-se kena tanya. Nah, ulama mana muata anakmu mengaji? Nah, sudah kerja kita. Dah. Innallaha sa'ilun kulla ra'in. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, pasti akan tanya tiap-tiap orang yang bela anak. Amma istar'ahu, daripada anak yang dia jaga. Dia kena tanya. Hafaza am bayya'a. Sama ada dijaga molek ataupun disia-siakan penjagaan. Bukan beri makan saja, bukan beri minum, beri pakaian, itu kafe pun reti bahasa waktu. Tak. Tapi anak kita, kita beri kenal Allah, kenal Rasul, kenal kitab, kenal ulama, kenal benda haram, benda mungkar. Ha, beratlah kita. Kena betul semula. Dan minta taufik dan hidayah daripada Allah. Kekuatan dapat membetulkan balik segala kesilapan yang kita kerjakan selama ini. Kita biarkan anak-anak tanpa penjagaan yang baik di luar rumah merata-rata sekali, dia sama dengan pokok-pokok yang tumbuh liar. Nah, mana molek pokok yang kita bela di dalam pasu? Nah, bela dalam pasu dia akan mengikut. Dia tak lawan kita, dia jadi comel pokok tu. Tak, dia tak tubik, tak tutup kala. Nah, burung-burung ayam-ayam tak boleh nak patuk dia. Pasal pokok yang kita bela di dalam rumah kita, dalam taman kita. Sebab tu kata penyair Arab, laisan nabtu yang butu fil jinan kamasalin nabti yang butu fil falah. Tidak sama pokok yang kita bela, kita jaga di dalam kebun kita dengan pokok yang tumbuh liar di hutan belantara. Sama? Tak sama. Ha ni? Jaga betul-betul anak. Kerana kita pasti akan kena tanya di akhirat nanti. Di antaranya lagi, dengan sebab orang tua, dengan sebab keluarga, jiran-jiran dan sebagainya, wa'i korang, wa'i korang, kita pun langgar hukum Allah. Sanggup buat perkara yang salah kerana manusia. Walaupun manusia itu ibu bapa kita sendiri, tapi kalau benda tu haram, benda tu salah, jangan ikut. Minta maaf. Yang kata dak ni orang tua kita, orang lama-lama jangan. Kalau barang salah, dak kira siapa-siapa. Dak boleh ikut. Nampak? Yang mutlak boleh ikut Allah dan Rasul. Ibu bapa kita kalau barang salah dak boleh ikut, barang khurafat dak boleh. Dak. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Kalau kau katakan kepada mereka-mereka ini, marilah kita ikut apa yang ada dalam Quran. Nah, mereka akan jawab, dalih kita ikut ni hak ibu bapa kita hak lama dah, dalih tukar dah lah. Nampak hak sama-sama dah, siapa? Ibu bapa kami, nenek moyang kami lama dah ni kapal raya ni. Neh, aku dah uti pula. Nah, tak boleh barang salah. Barang canggah walaupun dengan satu ayat Quran tak boleh. Walau kana aba'uhum la yaqiduna syai'an wa la yahtadu. Sekalipun adalah nenek moyang mereka itu tidak mengerti apa-apa, tidak duduk di atas petunjuk, tak boleh ikut. Batulah mati ayatnya dengan satu ayat. Siapa jua di dalam dunia ini yang kalau mereka ini nak membawa kita, mengajak kita kepada tidak mentaati Allah dan Rasul, kita tak boleh ikut. Firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu Napa? Awalau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu, kata Allah. Nah. Mun tidak akan dapati satu kaum yang dia tu sangat beriman kepada Allah, sangat beriman kepada hari akhirat, dia melawat, dia kasih kepada orang yang tak ikut Allah, tak ikut Rasul. Ayat ini menyatakan barang siapa yang melawan Allah dan Rasul, iaitu tak mau ikut Al-Quran dan Hadis, kita orang beriman tak boleh kasih. Ha. Yuwaduna man haddallah, kasih mereka kepada orang yang lawan Allah wa Rasulah dan Rasulnya. Jadi siapa saja yang melawan Allah dan Rasul, maknanya yang tidak mau ikut petunjuk Al-Quran dan Hadis, lawan hudud, lawan kisah dan sebagainya, memperkecilkan hukum Islam, mempermain-mainkan Rasulullah dan sebagainya, tak boleh ikut, tak boleh kasih. Walau kanu aba'ahum, sekalipun orang yang lawan Allah, lawan Rasul adalah bapak-bapak mereka itu. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka itu. Kalau anak kita, kita tak boleh kasih dah. Kerana kita kasih hanya kepada Allah dan Rasul, mengatasi kasih kita kepada lainnya. Au ikhwanahum, ataupun saudara mara mereka, tak boleh kasih juga. Au asyiratahum, anak beranak. Anak beranak pun dah, kita dah anak beranak. Ikut tu, anak beranak. Pasal apa lawan ulama? Biarlah dah kita dah sedap tak ni anak beranak ramai adik ni. Masuk belah ni ya. Ikut Razali, ikut bapak pasir. Nah, pasal anak beranak. Mereka itulah yang Allah Ta'ala masukkan di dalam hati mereka itu. Iman. Wa ayyadahum biruhim min. Dan Allah Ta'ala melayukkan mereka itu dengan mendapat kekuatan pertolongan Allah. Kalau selagi kita kasih kepada orang yang bercanggah Allah dan Rasul, tidak dapat pertolongan Allah. Ya. Di akhirat, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Di akhirat nanti Allah Ta'ala akan masukkan golongan ini, golongan yang walaupun ibu bapa mereka, mereka tak kasih kerana lawan Allah. Walaupun anak mereka, mereka lawan juga kerana anak-anak lawan Allah. Walaupun anak beranak, walaupun saudara mara, mereka tak ikut kerana saudara mara dan anak pinak mereka lawan Allah, lawan Rasul. Inilah golongan yang akan Tuhan masukkan ke dalam syurga, yang mengalir sungai di bawah syurga. Khalidina fiha, kekal di dalam syurga. Radiyallahu anhum waradu'an. Inilah golongan yang Tuhan reda daripada mereka. Mereka juga suka kepada Allah. Golongan mana? Golongan yang Tuhan reda daripada mereka. Mereka juga suka kepada Allah. Golongan mana ni? Ulaika hizbullah. Nampak? Inilah golongan, golongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kumpulan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya golongan Allah ini saja yang akan menang. Ini orang menang sungguh. Lah, jangan kerana anak bini, kerana harta, kerana apa saja, kita ini jadi turut kehendak mereka, akhirnya akan menghancurkan kita, meranakkan kita, sengsara di akhirat nanti, kerana ikut anak, ikut bini, ikut saudara mara, ikut dan sebagainya daripada segala manusia, perkara-perkara yang menderhakakan, membawa kita derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Soalan minggu lepas tu saya tercecer dua kertas. Haksa panjang tu saya dah ingat lah. Tak boleh lepas haksa tu, kalau tak silap dia tanya masalah semayang mayat orang munafik. Kalau tak silap lah. Betul tak? Dia kata mana kau ayat yang kata larang semayang atas mayat orang munafik. Ayat mana kau larang? Kalau tak silap lah. Biarlah kita jawab sikit. Pasal dua kertas tu bukan kita tahu. Nak cecer di mana, di rumah ni. Tengok masa balik hari tu. Nah, tengok. Oh, panjang soalan ni. Hasil ni pendek. Hak pendek tu kalau tak silap. Dia kata ayat mana kau larang. Nampak? Semayang mayat dan diri atas kubur orang munafik. Ha, dulu kita baca semua ayat tu. Lepas tu dalam munafik tu dia bracket, dia tulis amno. Ha, tu kita dah kata. Tu dia tulis tu. Kita dah rata. Nah, ha, ni cari penyakit belaka tu. Nah, ha. Kita dah rata. Nah, ha. Dia kata baca juga sekali lagi, tak nak silap lah. Nah. Jadi ayat tu kalau tak silap kita lah surah Al-Bara'ah. Tak silap ni ayat. Al-Fatihah 82. Kalau tak silap lah. Iaitu firman Allah Ta'ala, wala la wala tusalli ala ahadi minhum mata abada wala takum ala qabri innahum kafaru billah wa rasulih. Jangan sekali-kali kamu tu asal Nabi kita. Ayat ni turun kepada Nabi, wahai Muhammad, jangan mu semayang atas mayat orang munafik. Ayat ni ayat orang munafik daripada 70 sampai ke 90 bab orang munafik. Neh. Jangan mu semayang mayat orang munafik. Neh. Wala takum ala qabri, jangan pergi atas kubur. Wala tusalli, jangan semayang ala ahadin, atas seorang pun minhum minal munafikin, daripada kalangan munafik, mata yang telah mati abada sampai bila-bila. Wala takum ala qabri, jangan kamu berdiri takut, jangan ziarah kuburnya, jangan nawak matinya. Kalau tak silap lah dalam tafsir Al-Qurtubi ada menyebut asbab nuzul Nabi SAW nak semayangkan mayat Abdullah bin Ubay. Deh. Ha. Jadi ditegur oleh Sayyidina Umar kalau tak salah. Nampak? Ha. Kaifa an tusalliya ala man? Ha? Nahallah an ha, tusalla alaih. Macam mana kamu nak semayang atas mayat yang dilarang oleh Allah kita semayang ke atasnya? Nampak? Ha. Maka Nabi nak semayang juga. Nabi nak semayang juga. Dia cerita dia panjang. Asalnya daripada ayat sebelum tak silap ayat ke 80, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum wa in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirullah falan yaghfirullah lahum. Mu minta apung, mudak minta apung atas orang munafik ni, kalau mu minta apung 70 kali pun Tuhan tidak akan mengampung. Zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih, yang itu kerana mereka sangat engkar kepada Allah, kepada Rasul. Jadi kait dengan ayat tadi, Nabi nak semayang jenazah Abdullah bin Ubay ni, maka saya Umar tegur. Nabi kata tak apalah aku seorang yang boleh. Neh, orang lain tak boleh. Bila Nabi kata lagu tu turun ayat, Nabi nak semayang juga mayat orang Islam. Munafik ni faham orang Islam, bukan Hindu. Dia nak jadi munafik, dia kena beragama Islam, kena sembahyang, kena pergi ke Mekah, baru jadi munafikin. Islam zahir saja, batin benci kepada Islam, benci ke ulama. Nah, maka ditegur dengan ayat ini, wala tusalli ala ahli minhum amata abada. Jangan kamu wahai Muhammad cuba nak semayang atas mayat munafik yang mati ini seorang pun di kalangan mereka selama-lama. Wala takum ala qabri, jangan ziarah kuburnya. Itu ayat dia. Jadi katanya ulama-ulama tafsir ayat ini khas turun sebabnya kerana munafikin Abdullah bin Ubay yang mati pada ketika itu, tetapi hukumnya adalah umum sampai kepada hari kiamat. Maka kita haram menyemayangkan mayat orang munafik. Maka orang munafik ni katanya ulama kita tak boleh nak kenal. Dah nampak dia barang dalam, dia nampak dia zahir saja, pakai pia, pakai selebar apa semua kadang-kadang. Dah buat kerja-kerja Islam tapi dia benci ke? Dalam hati benci kepada Islam, kita tak nampak dalam hati. Berkata almarhum Ustaz Said Hawa di dalam tafsir yang tak silap Al-Asafi Tafsir. Nah, pada ayat ini dia kata, maka tidaklah dapat mengenali akan sifat-sifat orang yang munafik melainkan dengan nas-nas Al-Quran, dengan nas-nas yang soleh, iaitu dengan sifat-sifat mereka yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dia kata di antaranya, mereka ini benci kepada Islam, mereka ini benci kepada ulama, mereka ini benci nak menjalankan hukum-hukum Islam. Maka itu dapat dikenal mereka ini sebenarnya orang-orang munafik. Kalau dia ajak kepada mereka ikut Quran, ikut hadis, mereka akan buat berbagai-bagai alasan, itulah orang munafik. Di antaranya Dr. Said Hawa membawa ayat Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasuddunaka anka sududa. Jikalau kau ajak mereka-mereka itu orang Islam kuat satu golongan daripada golongan Islam ini untuk mengikut Al-Quran dan hadis, berhukum dengan Quran dan hadis, maka kamu akan lihat orang-orang munafik ini sebenarnya akan mengadakan berbagai-bagai alasan dan halangan. Itulah lumrah yang berlaku dalam dunia sekarang. Kita tengok di mana-mana saja ada munafikin seperti ini. Di Mesir, di Pakistan, negeri-negeri umat Islam. Nampak? Di Lebanon, di Iraq. Nampak? Orang Islam tetapi tolak hukum Islam. Maka tak kira di mana negeri mana saja yang tak mau beramal dengan Islam, tak mau beramal dengan hadis, mereka rasa hukuman yang lain lebih baik, sudah menjadi satu sifat orang-orang munafik. Wallahu'alam. Ini ada satu, sedua lagi lah kita jawab dah. Fakta Adam tu tak ada lah dalam BCD, sejam lah tak? Sejam lah. Boleh tambah 10 minit ? Boleh? Nampak dapat cekong? Boleh? 10 minit ni? Boleh? Ada makan tak? Apa hukumnya jika seorang mahu itu melalui iman dengan, bukan iman, imam, dengan dua rukun fi'li betul-betul sama ada atas sebab jahil atau lupa? Terlupa tak salah. Dia sengaja tak boleh. Satu rukun tak batal semayang. Pendapat yang muktamad. Tak, beriman tak akad. Pada dia akad dah. Satu rukun dari imam itu haram saja tak batal semayang. Deh? Tapi kalau dua rukun sengaja batal. Tapi kalau jahil atau lupa, maaf. Jahil atau lupa. Ini baru jahil, baru masuk Islam. Jahil bukan jahil macam lening. Jahil orang baru masuk Islam. Masuk tak lah di pasar masuk Islam. Mayang garik dengan tu imam. Nampak? Tu imam dia pun supaya diri akan takbir. Nah, ditunggu tak wakak. Tambak dia baca dia. Tu imam salam baru wakak. Umpamanya 3 rakaat tinggal, oh dak batal. Dak batal lagi 3 rakaat tinggal. Macam-macam mana pasal orang jahil baru masuk Islam. Tapi kalau orang yang jahil lama dak Islam, malah nak ngaji jahil, batal lah dengan dua rukun. Dak, kita ni masuk lama dah ke dak lagi? Fikir sendirilah. Kita ni baru lagi masuk Islam adori. Islam tu lama dah. Lupa kita tak dimaaf. Dua rukun tak batal. Tiga rukun tak batal. Tiga rakaat pun tak batal. Nah, pasal orang terlupa. Tahu rikat. Menurut tahu rikat ni? Tahu rikat asal dari mana? Mana kau tahu? Apa rukun? Apa hukum orang anti tahu rikat? Tahu rikat tau. Takut taurikat, takut ada benda lain. Kita tak boleh dengar taurikat. Berdosa atau tidak mandi dalam bilik air telanjang? Taurikat benda pula telanjang. Ni tok bating ke siapa ni? Black biasa ni tok bating ni. Taurikat asal dari